هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu malam Kamis 14 Al-Muharram 1439 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mengkaji kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, membaca kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang ke-40. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Man jahada syai'an minal asma'i wassifat. Bab ke-40, mengingkari sebagian dari asma' dan sifat Allah. Bab ini adalah berkaitan dengan tauhid. Kaitannya adalah ketika tauhid pembagiannya ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Maka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan 3 jenis tauhid ini. Oleh karenanya penulis rahimahullahu ta'ala memperingatkan akan jenis tauhid ini, agar beliau menjelaskan hukum orang yang mengingkari tauhid ini. Sekali lagi saya katakan, bab ini berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Dan hubungan bab ini dengan tauhid adalah ketika kita berbicara tentang tauhid, maka tauhid ada 3 jenisnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani seluruh jenis tauhid ini. Oleh karenanya penulis memperingatkan di dalam bab ini tentang jenis tauhid ini. Agar penulis bisa menjelaskan hukum orang yang mengingkari jenis tauhid ini. Untuk lebih jelasnya, saya harus menjelaskan tentang tiga jenis tauhid ini. Saya yakin yang hadir di sini baru mendengar tiga jenis tauhid ini. Coba angkat tangan yang baru mendengar, jujur saja. Kemudian saya yakin pula yang sudah mendengar pun mendengarnya dan mempelajarinya belum maksimal. Hanya sekedar begitu saja mendengar. Maka otomatis saya harus menjelaskan tentang tauhid ini. Ada yang protes ataupun memberikan saran, bukan protes sih, memberikan saran bahwa pelajaran tauhid atau kitab tauhid setiap malam Kamis kadang-kadang terlalu lama di setiap babnya, kadang kita hampir 2, 3 bahkan 4 pertemuan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jawabannya adalah saya yang mengajar di sini atas kemudahan Allah dengan takdirnya mengetahui kapasitas jamaah yang saya ajar. Maka mungkin di tempat-tempat lain hanya sebatas lewat begitu saja. Tetapi saya mengetahui jamaah kaum muslimin yang saya ajar. Maka otomatis saya akan menggunakan apa yang bermanfaat untuk jamaah saya. Jadi jamaah saya pun harus bersabar dengan metode seperti ini. Sekali lagi saya ulangi, bab ke-40 ini kita membicarakan tentang tauhid asma dan sifat. Dan tauhid ada tiga jenisnya yang akan saya jelaskan sekarang. Yang mana seseorang beriman kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mengumpulkan jenis dari tiga tauhid ini. Yaitu tauhid asma, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Makanya penulis menyebutkan tentang tauhid asma dan sifat. Agar beliau bisa menjelaskan kepada kaum muslimin hukum orang yang mengingkari tauhid ini. Kalau sudah kita pahami hubungan bab dengan tauhid, maka kita akan jelaskan pelan-pelan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Liya'budun. Para ulama tafsir dari kalangan salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, menyebutkan kata liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya adalah liyuwahhidun. Liyuwahhidun. Artinya, untuk mentauhidkanku. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Mentauhidkanku. Baik. Disinilah akhirnya kita berbicara tentang tauhid. Disinilah akhirnya Kalau kita beribadah kepada Allah, maka berarti kita berbicara tentang tauhid. Kalau kita beriman kepada Allah, maka berarti kita berbicara tentang tauhid. Baik. Poin pertama, itu poin pertama. Kenapa pembicaraan tauhid mulai dari mana? Dari ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Awal mula pembicaraan tauhid dari sini. Ya, awal mula pembicaraan tauhid dari sini. Paham sampai sini? Yang kedua. Pembagian tauhid untuk memudahkan. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus diingat baik-baik. Pembagian tauhid untuk memudahkan. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna sesuai yang diinginkan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa poin kedua ini? Ini adalah untuk menjelaskan bahwa pembagian tauhid hanya sekedar untuk memudahkan beriman kepada Allah. Jika Anda mengaku beriman kepada Allah, maka Anda wajib bertauhid. Dan tauhid dibagi menjadi tiga. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, dengan asma dan sifat. Ya, ini untuk memudahkan saja. Agar kita benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pembagian tauhid dalilnya adalah istiqra. Istiqra yang artinya penelitian secara mendalam. Dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah istiqra, yaitu para ulama yang allamah, luas ilmunya, mereka meneliti ayat-ayat suci Al-Qur'an, terutama tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang sahih, mereka teliti. Maka mereka akhirnya mendapatkan pembagian tauhid tadi menjadi tiga. Dalilnya adalah istiqra. Dan dalil istiqra ini banyak berarti. Nanti kita akan sebutkan sebagiannya. Dalilnya adalah istiqra, yaitu banyak dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, yaitu pembagian tauhid bukan tauqifiyah. Apa bukan tauqifiyah? Pembagian tauhid bukan tauqifiyah, maksudnya adalah para ulama membagi tauhid menjadi tiga, itu adalah hasil ijtihad mereka. Belum ada nas dalil tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tauhidu thalatha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tauhid itu ada tiga, enggak ada. Jadi bukan tauqifiyah, tetapi dalilnya tauqifiyah. Dalil-dalil yang digunakan tentang adanya tiga tauhid itu tauqifiyah. Adapun pembagiannya sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu hanya sekedar memudahkan. Ya, maka pembagian tauhid tidak tauqifiyah. Dalam artian pembagiannya itu. Buktinya apa? Buktinya ulama-ulama terdahulu membagi tauhid menjadi dua. Ada ulama yang membagi tauhid menjadi dua. Yang nanti intinya ini pun juga jadi tiga. Para ulama membagi tauhid menjadi dua dengan bagian seperti ini. Tauhid al-khabari al-ilmi al-i'tiqadi. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid al-qasdi at-talabi al-iradi. Ini ulama juga, ulama ahlus sunnah, ulama Islam membagi tauhid menjadi dua. Ini menunjukkan pembagiannya tidak tauqifiyah. Dan ini bantahan kepada orang yang menuduh ahlus sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf dengan tuduhan atau gelaran Wahabi. Wahabi tauhidnya trinitas. Dan tauhid trinitas mencontoh kaum Nasrani. Ini tuduhan keji sekali. Dan tuduhan paling bodoh yang pernah saya dengar dari orang-orang. Belum di atas ilmu. Ya. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan, pembagian tauhid itu hanya sebatas untuk memudahkan kita benar-benar beriman kepada Allah. Benar-benar beriman kepada Allah. Baik. Ini para ulama membagi seperti itu. Tauhid al-khabari, al-ilmi, al-i'tiqadi. Ada yang kedua, tauhid al-qasdi, al-talabi, al-iradi. Nanti tauhidnya yang tiga itu masuk mana? Dari tauhid al-khabari, al-ilmi, al-i'tiqadi, ada tauhid rububiyah. Di sini ada tauhid asma dan sifat. Di sini baru tauhid uluhiyah. Nah, ini sama. Pembagian ini sama. Ya. Cuma yang kita kenal dan mudah bagi kaum muslim memahaminya adalah tiga tauhid ini. Ya, tiga tauhid ini. Nanti saya akan jelaskan, Ustaz ini belum paham apa maknanya. Setelah ini saya jelaskan, sabar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, yang keempat, pembagian tauhid bukan tauqifiyah. Dalam artian ada ulama membagi menjadi dua, ada ulama membagi menjadi tiga, sesuai dengan kemudahan yang mereka sampaikan kepada jamaahnya. Ya, dan sebagaimana sudah saya sebutkan, poin keempat ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, Anda, wahai kaum Wahabi, membagi tauhid menjadi tiga. Itu mana dalilnya? Kemudian itu menyerupai trinitas. Wahai saudaraku, pertama, Anda jangan menuduh dengan gelaran buruk. Wahabi itu gelaran buruk yang disematkan oleh musuh Islam yang tidak ingin kaum muslimin mengerjakan Islam secara murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan buruk, dengan gelaran buruk. Yang kedua, wahai saudaraku, itu bukan trinitas seperti kaum Nasrani. Karena sekarang kita berbicara tentang tauhid. Mana ada sama trinitas orang yang mensyirikkan Allah dengan orang yang menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ini hanya sebatas kemudahan bagaimana mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Baik, yang kelima. Ini mukaddimah-mukaddimah tentang tauhid asma wa sifat. Pembagian tauhid bukan ajaran Wahabi. Apa maksud bukan ajaran Wahabi? Pertama, Anda harus paham betul Wahabi itu adalah gelar yang disematkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-13 Hijriah atau abad ke-12 Hijriah, yang mana beliau hidup itu pada pertengahan abad ke-12 Hijriah. Nah, Wahabi ini kemudian disematkan kepada seluruh ajaran yang mengikuti ajakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan beliau tidak memproklamirkan bahwa kami gerakan Wahabi. Pengikutnya pun tidak memproklamirkan kami adalah orang-orang Wahabi. Itu hanya semat terutama dari musuh-musuh Islam, yang baik dari orang kafirnya ataupun orang munafik dari dalam Islam, yang tidak suka dakwah beliau yang mengajak kepada tauhid yang murni dan mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang murni meninggalkan kesyirikan, sunnah yang murni meninggalkan perbid'ahan atau perbuatan kebid'ahan. Maka pembagian tauhid bukan ajaran Wahabi. Kalau dalam tanda kutip Wahabi ini kita benarkan. Hah? Atau ingin kita rapus ini bukan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bin Abdul Wahhab. Ya. Bukan. Kenapa? Karena kita bisa membuktikan pembagian tauhid ini ulama-ulama jauh ribuan tahun sebelum beliau sudah membagi tauhid. Saya akan bacakan sekarang. Ribuan tahun, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, semisal dengan Ibnu Battah, sudah membagi tauhid menjadi 3, menjadi 2, sebagaimana sudah kita jelaskan. Dan ini pun bantahan kepada orang-orang yang menuduh, tuh lihat, ajaran Wahabi, pembagian tauhidnya menjadi 3. Yang belum pernah ada sebelumnya. Maka wahai saudaraku, ittaqillah, takut engkau dengan Allah. Lisanmu akan ditanya oleh Allah nantinya. Ya, coba sekarang saya akan bacakan perkataan ulama-ulama terdahulu tentang pembagian tauhid. Di antaranya Al-Imam Abu Abdillah. Catat namanya baik-baik. Al-Imam Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Battah. Bin Battah Al-Abd Al-Akburi. Al-Aqburi. Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Battah Al-Akburi. Yang lahir atau afan, yang meninggal pada tahun 387 Hijriah. 387 Hijriah. Ini berarti ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Dan beliau mengatakan perkataan ini di dalam kitab beliau Al-Ibanah. Al-Ibanah yang ditulis oleh Ibnu Battah. Beliau terkenal dengan gelarnya Ibnu Battah. Ya. Baik. Tidak perlu ditulis perkataannya, cuma Anda harus tahu bahwa yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup, yang beliau wafat pada tahun 1205 Hijriah. Beliau lahir 1115 Hijriah. Ya. Bukan orang ini yang mencetuskan pembagian tauhid, tetapi sudah mulai dari 4 abad yang lalu. Dan saya berpesan, Ustaz, yang perlu dicurigai, dia bukan ustadz ahlus sunnah bermanhaj salaf, ustadz yang tidak pernah berbicara tentang tauhid dan tidak lancar berbicara tentang tauhid. Karena dakwah ahlus sunnah bermanhaj salaf senantiasa sangat sangat dominan mengajak manusia kepada tauhid. Maka perhatikan, orang-orang yang kadang berdakwahnya hanya akhlak, adab, tidak pernah menyinggung akidah. Maka ini diajak ustaz tersebut. Ayo ustaz, kami belajar tauhid. Ya. Dan harus lancar membicarakan tauhid, karena itu inti dakwah para nabi. Bukan inti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inti dakwah para nabi, ma 'alimtu lakum min ilahin ghayr. Inti dakwah para nabi adalah ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Itu inti dakwah para nabi. Taib. Saya sebutkan sekarang perkataan beliau. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah wa mujanabatil firq al-mazmumah. Al-Ibanah, ya, kalau kita saya terjemahkan dalam buku dalam bahasa Indonesianya, Al-Ibanah yaitu penjelasan tentang syariat kelompok yang selamat dan menjauhi kelompok yang tercela. Beliau mengatakan, wa dzalika anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bi thalathati asya'. Yang demikian itu bahwa pokok keimanan kepada Allah yang wajib atas seorang makhluk atau seluruh makhluk meyakininya di dalam menetapkan keimanan terhadap Allah, tiga perkara. Ahaduha, yang pertama, an ya'taqidal 'abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba meyakini rububiyah Allah. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Ini poin terakhir, saya akan jelaskan apa itu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, apa itu tauhid al-khabari, al-ilmi, al-i'tiqadi, apa itu tauhid al-qasdi, al-talabi, al-iradi. Ya. Meyakini, seorang hamba meyakini rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, wa an ya'taqida wahdaniyatahu, dan meyakini, seorang hamba meyakini uluhiyahnya, keesaannya di dalam tujuan peribadatan. Yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bisifat. Seorang hamba meyakini dia bersifat, yaitu Allah Subhanahu wa taala maksud saya, bersifat dengan sifat-sifat. Lihat, pembagian ini sudah ada dari mulai semenjak abad ke-4 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Maka saya ingatkan, jangan berdusta, jangan berbohong. Tidak diperbolehkan berbohong dalam agama Islam. Dan bertakwalah kepada Allah dengan lisan Anda. Pertama, jangan sering-sering menuduh sesama Muslim dengan gelaran yang buruk. Seperti Wahabi, Salafi Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Ente Wahabi ya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah. Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah. Ini ulama Islam. Mungkin antum baru dengar. Yakin baru dengar ya. Ya. Ini ulama Islam, ulama akidah. Ibnu Mandah, terkenal. Oh, berarti ustaz masih banyak ilmu yang kita belum pelajari. Iya, jelas. Makanya sangat rugi orang yang menganggap bahwa dirinya ustaznya itu-itu aja yang disampaikan. Oh, ya, akhirnya saudara. Tidak semua yang dimiliki ustaz harus disampaikannya. Ada waktunya dia menyampaikan. Ibnu Mandah ini terkenal dengan gelarnya Ibnu Mandah atau panggilannya Ibnu Mandah. Nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah. Beliau wafat pada tahun 395 Hijriah. 395 Hijriah. Sekarang kita berapa? 1439 Hijriah. Berarti 1100 tahun yang lalu sudah ada pembagian itu. Lihat, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid wa ma'rifatu asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi ala al-ittifaqi wa tafarrud. Nama kitabnya Kitab Tauhid. Dan mengenali nama-nama Allah azza wa jalla dan sifat-sifatnya sesuai dengan yang disepakati dan yang sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menyebutkan pembagian tauhid di dalam kitabnya ini. Dan menyebutkan dalil yang begitu banyak dari Al-Quran dan Sunnah dengan syarah yang panjang lebar yang tidak diperlukan untuk ditambahi. Ya. Ini namanya Kitab Tauhid. Dan ini enggak pernah kenalan dengan Wahabi. Ya. Enggak pernah kenalan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Saya tadi pagi buat video klip dengan judul Jangan Suka Menuduh Wahabi. Saya jelaskan di situ panjang lebar. Yang menarik saya baca fatwanya Syekh bin Bas rahimahullah. Ketika ditanya, Syekh, apakah boleh bergelar dengan gelar Wahabi? Maka beliau mengatakan, gelar Wahabi gelar yang masyhur di tengah kaum muslimin. Semua orang yang mengerjakan Al-Quran dan Sunnah, Islam yang murni disebut sebagai Wahabi. Dan tidak ada yang menyematkan gelar-gelar tersebut kecuali orang-orang musyrik. Orang-orang yang suka kesyirikan. Subhanallah, ini perkataan menarik. Ya, baik. Adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Tadi ingin saya ingatkan bahwa perkataan yang saya sebutkan dari Syekh bin Baz rahimahullah itu nukilan. Dalam artian saya menukilkan dengan makna. Dan juga saya ingin mengingatkan, bukan berarti saya menuduh orang-orang yang sering menuduh kaum muslimin dengan Wahabi itu musyrikun. Bukan. Akan tetapi kebiasaan orang-orang yang menuduh sesama muslim dengan panggilan Wahabi, mereka orang-orang yang tidak mau meninggalkan praktek-praktek kesyirikan yang larut dalam praktek-praktek perbuatan bid'ah. Karena inti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah mengajak kepada tauhid yang murni, beribadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan sesembahan selain Allah, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang disori tauladani dalam ibadah. Sekali lagi, itu perkataan dari Imam Ibnu Mandah. Nama asli beliau tadi siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq. Namanya Muhammad. Muhammad bin Ishaq. Kalau tadi Ibnu Battah namanya Ubaidullah. Ubaidullah. Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah. Terkenal dengan nasabnya kepada kakeknya yang keempat. Itu bin Mandah. Ibnu Mandah. Dan perkataan yang ketiga dari perkataan ulama-ulama terdahulu Ahlus Sunnah yang membagi tauhid menjadi tiga. Ini bahkan lebih tua lagi daripada dua ulama yang sudah kita sebutkan, yaitu namanya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Kufi. Ini temannya Imam Abu Hanifah. Temannya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Dan salah seorang yang sangat dekat dengan Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf, kunyahnya, nama aslinya Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Kufi. Ulama Islam dari daerah Kufah, Kufah di Irak. Dan beliau wafat pada tahun 182. Ini belum pernah kenalan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, tetapi beliau membagi tauhid menjadi tiga. Lihat perkataan beliau di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Mandah tadi, kitab tauhid. Imam Ibnu Mandah menukilkan dengan sanadnya kepada Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, bahwa Abu Yusuf mengatakan, "Laisa tauhidu bil qiyas. Alam tasma' ila qaulillahi 'azza wa jalla fil ayat allati yasifu biha nafsa." Bukanlah tauhid dengan qiyas, dengan analogi. Apakah kamu tidak mendengar kepada firman Allah 'azza wa jalla dalam ayat-ayat yang Allah mensifati dirinya, "Annahu 'alimun qadirun qawiyyun malikun." Bahwa Allah yang maha berilmu, maha kuasa, maha kuat, maha raja. Walam yakul inni alimun qadirun li'illatin kadza aqdir. Dan Allah tidak menyebutkan sesungguhnya aku adalah maha berilmu yang maha kuasa disebabkan karena ini aku kuasa. Tidak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau, kemudian beliau mengatakan, "Bisababi kadza a'lam wa bihadzal ma'na amlik, falidzalika la yajuzul qiyas fit tauhid." Disebabkan ini aku mengetahui, dengan makna ini aku menjadi raja. Oleh sebab itulah tidak diperbolehkan memakai qiyas di dalam tauhid. Artinya dalam asma wa sifat tidak boleh memakai qiyas. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai nama dan sebagai sifat, maka itulah yang kita pegang. Tidak ada qiyas di dalamnya. Wala yu'rafu illa bi asma'ih, dan tidak dikenal kecuali dengan nama-namanya. Wala yusuf illa bisifatih, dan tidak disifati Allah kecuali dengan sifat-sifatnya. Ini menunjukkan bahwasanya dari mulai semenjak dahulu, bahkan abad kedua Hijriah, sudah ada pembagian tentang tauhid. Ada tauhid namanya tauhid asma wa sifat, ada tauhid namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid namanya tauhid rububiyah. Jadi salah besar sangat besar dan termasuk dusta, fitnah kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan pembagian tauhid adalah ajaran Trinitas sama dengan ajaran Nasrani. Atau kaum Wahabi mendatangkan tauhid yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya dari ulama-ulama terdahulu. Ini fitnah, ini dusta. Dan dikhawatirkan orang ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh banyak kaum muslimin yang mereka mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin mempelajari tentang tauhid asma wa sifat ini. Saya ingin menyebutkan tauhid yang dua ini atau tauhid yang tiga dulu, tiga biar mudah. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa menyebutnya biar tidak salah? Tauhid rububiyah. Apa nama? Rububiyah. Jangan salah menyebutnya. Ya, rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah adalah al-i'tiqadul jazim bi anna Allaha lahu ar-rububiyyatu wahdahu. Yang artinya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang memiliki kekuasaan penciptaan dan pengaturan semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiqadul jazim bi anna Allah lahu rububiyyah wahdahu la syarikalah. Bi anna lahu rububiyyah al-khalqu wal mulku wat tadbir wahdahu la syarikalah. Ini kekuasaan al-mulku dalam bahasa Arab. Kemudian penciptaan al-khalqu. Kemudian pengaturan at-tadbir. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Meyakini di dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang memiliki rububiyah, kekuasaan penciptaan dan pengaturan semata, tiada sekutu bagi Allah. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Masuk ke dalam tauhid rububiyah ini contoh-contohnya menghidupkan, habis itu mematikan. Kemudian memberikan penyakit, habis itu menyembuhkan. Menurunkan hujan, mengeringkan. Kemudian menumbuhkan tumbuhan dan semisal. Ini semua adalah pengaturan langit, bumi, lautan, daratan, udara. Itu masuk ke dalam tauhid rububiyah. Maka apabila ada yang meyakini bahwa ada penguasa pantai selatan, ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ada yang meyakini bahwa ada yang bisa mengatur hujan, disebut dengan pawang hujan, bahkan masuk iklan. Ini termasuk daripada tauhid, ini termasuk penyimpangan tauhid rububiyah. Paham di sini tauhid rububiyah? Dalilnya ayat, salah satu dalilnya ayat yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb. Rabb, ada kata-kata Rabb, rububiyah, Rabb. Al-alamin, alam semesta. Ya, bahwasanya hanya Allah lah yang Rabb, yang punya rububiyah. Rububiyah itu kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Termasuk di dalamnya juga yaitu mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Maka ini hanya Allah yang memilikinya. Makanya tercela orang yang pergi kepada tukang ramal, kahin atau arraf. Baik tukang ramal untuk kejadian yang akan datang, atau tukang ramal untuk kejadian yang telah lalu. Seperti barang hilang, sesuatu yang tersembunyi, dan semisalnya. Maka ini masuk ke dalam rububiyah. Oleh karenanya orang yang pergi kepada tukang ramal, percaya kepada ramalan, ramalan tentang keadaan yang akan datang ataupun yang telah terjadi, maka ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan sebagai pengetahuan, tauhid rububiyah ini diyakini juga oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayl, dan seluruh orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa tidak ada pencipta pengatur berkuasa kecuali Allah. Mereka meyakini itu. Maka sungguh sangat keji kalau seandainya sebagian orang lebih buruk tauhidnya dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa pencipta langit dan bumi Allah. Mereka tidak meyakini adanya Nyi Roro Kidul. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa siapa yang ketika Allah berfirman dalam surat Luqman misalkan ayat 25. Wala in sa'ata man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang mencipta langit dan bumi? Niscaya mereka akan benar-benar menjawab Allah yang mencipta langit dan bumi. Yang mengatur lautan, daratan, udara, langit, bumi, Allah. Itu keyakinan mereka. Sama dengan keyakinan kita. Maka lebih rendah berarti kalau ada seorang muslim yang meyakini bahwa ada pencipta pengatur selain Allah. Bahkan yang sangat luar biasa, ada yang menyembuhkan dari benda mati. Seperti batu. Yang orang dulunya dalam beberapa kejadian di Indonesia ini berantri berkilo-kilo untuk mendapatkan air dari batu tersebut. Alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini kesyirikan lebih parah daripada sebelumnya. Baik. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Makna tauhid uluhiyah adalah al-i'tiqadul jazim bi anna Allah lahu al-ibadatu wahdahu la syarikalah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang memiliki ibadah semata, tiada sekutu bagi Allah. Memiliki dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang semata memiliki ibadah, tiada sekutu bagi Allah. Atau bahasa lain yang sering dipakai oleh para ulama, ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju, yang dimaksud ketika beribadah. Ketika sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, minta tolong, minta sesuatu, minta perlindungan, isti'adzah, minta tolong, isti'anah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, itu hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki ibadah satu-satunya, wahdahu la syarikalah. Jadi kalau kita lihat, tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Apa Ustaz perbuatan Allah? Ya itu kan, mencipta, mengatur, berkuasa, itu perbuatan Allah. Hah? Betul tidak? Paham sampai sini? Ya? Perbuatan Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Hamba sholat, hamba puasa, hamba zakat, hamba haji, hamba baca Quran, hamba berzikir, hamba berdoa, hamba isti'anah, hamba isti'adzah, hamba istighatsah. Itu semuanya perbuatan hamba. Makanya kalau dalam istilah para ulama dengan bahasa Arab, hanya ini sekedar memberitahukan saja karena ada kawan-kawan yang di sini juga bisa bahasa Arab. Para ulama mengatakan tauhid rububiyah adalah at-tauhid bi'af'alillah. Tauhid dengan perbuatan-perbuatan Allah. Sedangkan tauhid rububiyah at-tauhid bi'af'ali ibadillah. Tauhid dengan perbuatan-perbuatan hamba Allah. Ah, sudah bingung, Ustaz. Bingung? Gini belajar. Gini belajar akidah. Ya, bukan hanya sekedar kulit. Dan saya berpesan kawan-kawan yang baru berhijrah, ya. Hijrah bukan cuma casing. Berjenggot, celana di atas dua mata kaki, bercadar, tetapi inner beauty-nya, keilmuannya tidak naik kelas. Ini bukan hijrah yang sebenarnya. Harus naik kelas keilmuannya. Ya. Begini belajar tauhid, para ikhwah. Saya ulangi, sebelum masuk kepada tauhid asma wa sifat, karena asma wa sifat lebih jelimet lagi. Tauhid rububiyah apa tadi pengertiannya? Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu adalah al-kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan. Ya? Semua kekuasaan Allah terpancar dari tiga hal ini. Al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Cari saja. Semua kekuasaan Allah terpancar dari tiga ini. Dan sudah saya sebut bahwa tauhid rububiyah adalah tauhid dalam berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah maksudnya Allah berbuat. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit, Allah mendatangkan hujan, Allah mengeringkan, tidak ada hujan. Itu namanya perbuatan Allah. Disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Ya. Sedangkan tauhid uluhiyah al-i'tiqadul jazim bi annallaha lahul ibadah wahdahu la syarikalah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki ibadah. Ya, semata. Tiada sekutu bagi Allah. Seluruh jenis ibadah yang dimiliki, yang berhak ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini, ya, berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Apa dalil tentang tauhid uluhiyah? Dalilnya semua ayat yang menunjukkan kepada peribadatan kepada Allah. Semua ayat. Di antaranya ayat yang kita baca di awal tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga ayat yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tauhid uluhiyah. Berkaitan dengan perbuatan hamba. Ibadahnya dari hamba kepada Allah. Ditujukan murni hanya untuk Allah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Paham sampai sini para ikhwan? Baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini tauhid juga, tauhid rububiyah juga disebut sebagai tauhid al-khabari. Apa maksud tauhid khabar? Yaitu tauhid yang menceritakan tentang kabar tentang Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa, mengabarkan tentang Allah. Maka disebut dengan khabari, yang artinya kabar. Kabar tentang siapa? Tentang Allah. Tauhid rububiyah disebut dengan tauhid al-khabari al-ilmi. Ilmi artinya adalah pengenalan tentang Allah, ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah. Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, maha menghidupkan, maha mematikan, maha pemberi rizki, maha luas rizkinya, maha mendengar, maha apa lagi, maha kuasa, dan semisal. Ya, ini al-ilmi. Al-khabari al-ilmi al-i'tiqadi. I'tiqadi. I'tiqadi artinya keyakinan. Meyakini ya bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Sedangkan tauhid uluhiyah, nama lainnya tadi apa? Tauhid at-talabi. Apa talab? Tauhid yang dituntut dari kita. Al-qasdi. Qasdi artinya tujuan, bermaksud. Maksud, qas, maksud. Yaitu ibadah dimaksudkan untuk siapa? Allah. Kemudian, al-qasdi, al-iradi. Iradi artinya adalah kehendak. Semua niat, kehendak ditujukan kepada siapa? Allah. Nah, ini masuk ke dalam tauhid ulu. Karena orang kalau beribadah harus ikhlas kepada Allah semata. Tidak boleh mensyirikkan Allah. Tidak boleh beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah pada saat yang bersamaan berdoa kepada orang mati. Tidak boleh. Ini tidak qasdi, tidak iradi. Ya, jadi at-talabi yang dituntut hanya untuk Allah. Al-qasdi yang dimaksud hanya Allah. Al-iradi yang diinginkan, ditujukan niatnya hanya untuk Allah. Nah, jenis ketiga sekarang. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita. Uma Ustaz jauhnya melancau. Ya. Ya begitulah, kita harus sabar. Nah, tauhid asma dan sifat. Ini sebenarnya tidak cocok dalam bahasa Indonesia. Ya. Tidak cocok. Tapi ini sudah jadi istilah, maka saya pakai. Biar ingat. Tauhid asma, asma itu adalah, saya hapus ini ya. Asma, lihat di sini. Asma. Asma itu adalah bentuk jamak. Bentuk banyak. Bentuk tunggalnya, mufradnya ismun. Yang artinya nama. Berarti kalau asma apa? Nama-nama. Makanya lebih tepatnya sebenarnya tauhid nama-nama dan sifat. Itu judulnya. Ya. Asma artinya apa? Isim. Bentuk tunggalnya adalah apa? ism. Ismun. Ya. Dan artinya nama. Kalau asma berarti nama. Nama. Nah. Tauhid asma dan sifat. Sifat adalah sifat yang kita kenal. Maknanya sifat yaitu sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan nama, seseorang bernama dengannya. Apa pengertian tauhid asma wa sifat? Catat. Tauhid asma wa sifat al-i'tiqadul jazim bi anna Allah lahul asma was sifat wahdahu min ghairi takyifin wala tamthilin wala ta'tilin wala tahrifin. Saya ulangi, tauhid asma wa sifat adalah tauhid meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Yang tidak boleh di lakukan takyif koma tamsil koma tahrif koma dan ta'til ta'til. Saya ulangi, lihat catatannya masing-masing. Tauhidul asma wa sifat huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah lahul asma'ul husna was sifatul ula min ghairi takyifin wala tamthilin wala takhrifin wala ta'tilin. Saya ulangi. Tauhid asma wa sifat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang tidak boleh ditakyif tamsil atau ditahrif serta dita'til nama-nama tersebut. Saya jelaskan sekarang. Perhatikan baik-baik. Tadi kita katakan tauhid asma wa sifat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan nama-nama tersebut tidak diperbolehkan untuk ditakyif. Apa itu takyif? Catat. Ditanyakan bagaimana. Ditanyakan bagaimana. Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah melihat? Bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana Allah mengetahui? Bagaimana, bagaimana, dan bagaimana? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana telapak kaki Allah? Bagaimana wajah Allah? Ini tidak boleh ditanyakan. Dan tamsil, tidak boleh memisalkan. Tidak boleh memisalkan. Tamsil tidak memisalkan. nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Seperti perkataan orang mengatakan, wajah Allah seperti wajah makhluk. Kedua tangan Allah seperti kedua tangan makhluk. Apabila Allah beristiwa di atas arsy berarti seperti makhluk. Seperti raja yang sedang duduk di singgasananya. Terbatas dengan tempat. Ini berarti melakukan tamtsil. Memisalkan Allah dengan makhluk. Padahal Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha melihat. Dan tidak boleh melakukan tahrif. Tidak merubah. Baik merubah lafalnya atau maknanya. Baik berubah lafalnya atau maknanya. Seperti merubah misalkan, merubah lafal. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Dirubah lafalnya menjadi yang dimaksud istiwa bukan istiwa, tetapi istaula. Ditambah lam. Ya, ini namanya merubah lafaz atau merubah maknanya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa bukan maknanya istiwa, akan tetapi maknanya adalah menguasai. Seperti misalkan juga ketika Allah berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Orang-orang yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, yang akan kita pelajari sekarang, mereka mengatakan dua tangan bukan dua tangan. Tetapi yang dimaksud adalah dua rahmat. Dua rahmat. Ini merubah apa? Makna. Merubah apa? Makna. Dan tidak ta'til terakhir. Ta'til tidak mengingkari nama-nama dan sifat tersebut. Tidak mengingkari nama-nama dan sifat tersebut. Ketahuilah para ikhwah, empat ini adalah penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Empat ini, empat kelakuan ini penyimpangan dalam tauhid asma was sifat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum masuk pertanyaan, saya ingin menegaskan cara mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Catat itu. Terakhir, poin yang keberapa itu? Yang keenam ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4 yang saya sebutkan tadi, berapa? Keenam. Hah? Keenam. Yaitu cara mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada dua cara. Dan dua cara ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dia mutalaziman la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu al-isbat, menetapkan bila tamtsil, menetapkan tanpa memisalkan. Jadi kalau kita dapat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita tetapkan tanpa memisalkan nama tersebut dengan makhluknya. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha sami'un 'alim." Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita tetapkan Allah Maha mendengar. Berarti sifatnya Allah mempunyai pendengaran. Maka tugas kita yang pertama, menetapkan. Tetapi tidak misalkan. Al-isbat bila tamsil. Menetapkan tanpa memisalkan. Yang kedua adalah at-tanzih bila ta'til. At-tanzih bila ta'til. Yaitu mensucikan nama dan sifat tersebut. Tapi tidak meniadakannya. Mensucikan nama dan sifat tersebut dari semua aib, semua kekurangan. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maka tugas kita apa? Yang pertama, menetapkan. Berarti kita tetapkan Allah mempunyai wajah, tapi tidak memisalkan. Wajah Allah tidak semisal dengan makhluk. Makanya kadang-kadang orang-orang yang menuduh ajaran Ahlus Sunnah yang bermanhaj salaf, yang menetapkan apa yang Allah tetapkan dengan tuduhan mujassimah. Mereka mengatakan bahwa kita ini mujassimah. Itu orang yang suka membadankan Allah. Allah itu punya badan, kata mereka. Ini tuduhan keji. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman. Allah punya wajah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kita tidak akan berani berbicara tentang bahwa Allah mempunyai wajah kecuali ketika Allah yang berfirman. Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, tentang dirinya. Maka apa saja ma asbathahu nafsuhu li nafsihi fa nutsbituhu. Apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya terhadap dirinya, kita tetapkan. Wa ma asbathahu rasuluhu lillah nutsbitu. Apa yang ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah, maka kita tetapkan, karena yang paling tahu tentang Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah. Ini cara yang pertama. Menetapkan tanpa memisalkan. Cara yang kedua, mensucikan. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Disucikan dari seluruh aib. Ya, seluruh aib, seluruh kekurangan. Seluruh kekurangan pada wajah makhluk itu suci, bersih dari wajah Allah. Ini cara yang kedua yang disebut dengan at-tanzih bila ta'til, yaitu mensucikan tanpa meniadakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya apresiasi, masya Allah. Mudah-mudahan perhatiannya itu menunjukkan kepada pemahaman. Ya. Yang diem gitu, mencatat. Mudah-mudahan itu menunjukkan kepada pemahaman. Wah, semua pertanyaannya tidak ada yang berkaitan dengan tema kita. Yang satu berkaitan dengan sholat, yang satu berkaitan dengan menata hati, yang satu berkaitan dengan bulan Muharram. Nah ini, apakah ada hubungan antara tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat dengan sifat 20? Otomatis ketika berbicara sifat, maka ada hubungannya dengan tauhid asma dan sifat. Nah, nanti ketika kita berbicara lebih mendalam tentang tauhid asma wa sifat, maka kita akan menyebutkan bahwa sifat-sifat Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Kenapa demikian? Karena Allah belum membatasinya. Adapun pembatasan sifat menjadi sifat 20, maka ini hanya berdasarkan logika manusia. Ya. Penyebutan nama atau penyebutan sifat bahwa Allah memiliki sifat wajib 20 hanya berdasarkan logika manusia. Bahwa akal manusia menerima Allah tidak memiliki sifat kecuali 20 ini. Mustahil memiliki sifat yang lain. Ini berarti sandarannya apa? Sandarannya apa? Akal. Padahal kita tadi sudah menyebutkan bahwa tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu istiqra, berdasarkan penelitian. Dari mana? Al-Quran dan hadis. Kita tidak akan berani menamai Allah dengan nama apapun atau mensifati Allah dengan sifat apapun kecuali yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran atau hadis-hadis sahih. Maka belum ada dalil penetapan atau pembatasan sifat Allah hanya 20. Wallahu a'lam. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, pembagian sifat 20 itu adalah imbas dari kaum muslimin terkena virus ilmu kalam. Ilmu filsafat. Ya, wallahu a'lam. Ini pertanyaan berkaitan dengan walimahan. Ini pertanyaan berkaitan dengan takdir. Nah ini. Mohon penjelasan. Saya pernah membaca mengenai penjelasan kata Rob. Kata Rob bukan saja mengandung arti merawat, mengasuh, atau memelihara, tapi juga dapat diartikan mengatur, melengkapi, menyempurnakan. Iya. Kata Rob diambil kata-kata Robba yurabbi, yang artinya memelihara. Dan semua jenis pemeliharaan termasuk di dalam rububiyah. Makanya kita katakan rububiyah itu mencakup dari al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Atau yang semisal dengan kata-kata penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Semuanya masuk ke dalam rububiyah. Wallahu a'lam. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu kalam? Oh, baru disebutkan. Karena saya pernah mendengar istilah ulama kalam. Mohon penjelasan. Ilmu kalam adalah ilmu filsafat yang diambil dari agama orang Yunani yang berdasarkan murni dari otak manusia, bukan dari akal. Dan ilmu kalam dicela oleh para ulama salaf. Di antara yang paling keras mencela ilmu kalam adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena ilmu kalam hanya berputar-putar pada perkataan, karena didasari dengan kalam, dan dasarnya adalah otak manusia, akal, ro'yu, pendapat, bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustadz, setiap nama Allah apakah di sana menempel sifat Allah? Maka ini akan saya bahas nanti, ini panjang permasalahannya. Saya akan bahas pada pertemuan yang akan datang bahwa apakah setiap nama ada sifatnya? Atau balikannya, apakah sifat ada selalu namanya? Ya, ini kita akan bahas nantinya insyaallah taala. Jika yang dikabarkan nama Allah 99 nama, jadi sifat Allah ada berapa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an? Nah, ini sama. Kita akan bahas nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kenapa yang dimaksud Allah dekat dengan urat leher ditakwil padahal tadi dilarang? Baik. Kita menyebutkan bahwa yang dilarang dalam asma wa sifat empat tadi. Tamsil, takyif, tahrif dengan ta'til. Adapun ta'wil kita tidak sebutkan. Karena penyebutan ta'wil itu lafaz ta'wil masih umum. Apa yang Anda maksud dengan ta'wil? Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau sering mengatakan ta'wilu qaulillahi ta'ala, ta'wil firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kata ta'wil, apa yang Anda maksudkan? Jika yang dimaksud ta'wil adalah sarful lafzi an zahirihi au an ma'nahu sahih, maka ini tercela. Jika yang dimaksud ta'wil adalah memindahkan lafad dari lahirnya atau memindahkan lafadnya kepada maknanya yang tidak benar, maka ini tidak benar. Ini ta'wil yang tercela. Adapun ta'wil yang memang ditakwilkan ayat tersebut dengan tafsiran itu, apalagi tafsiran itu berasal dari ulama salaf, maka ini tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau sudah masuk tamtsil, memisalkan, takyif, menanyakan bagaimana, tahrif, merubah, baik lafaz atau maknanya, ta'til, meniadakan, maka ini adalah ta'wil-ta'wil yang tercela. Baik. Para ikhwah, adapun ayat yang ditanyakan tentang wahuwa aqrabu ilaikum min hablil warid, dan dia lebih dekat kepada kalian daripada urat leher. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Saya bacakan ayatnya secara lengkap. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian ayat selanjutnya yang ke-17, idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anish shimali qa'id, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud kita lebih dekat dari urat lehernya, kita di sini adalah malaikat. Kita di sini adalah siapa? Malaikat. Dalilnya apa? Ayat setelahnya. Ayat setelahnya yang ke-17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Malaikat lebih dekat daripada urat lehernya. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bukan berarti kita mentakwil kepada yang buruk takwilannya atau tidak sesuai dengan lafaz yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dalilnya bahwa yang lebih dekat di sini adalah malaikat pencabut nyawa. Wallahu a'lam. Nasrani Yahudi masih mengingkari tauhid uluhiyah, dan apakah ini alasan Rasul memerangi mereka? Iya. Bukan hanya sekedar Nasrani Yahudi, kaum kafir Quraisy, orang-orang musyrik, mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Ya, mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka mensyirikkan Allah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya Allah tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada Yesus dan juga beribadah kepada Ruhul Kudus. Apakah kaum musyrikin juga mengakui tauhid rububiyah? Iya, kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah, terutama orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengakui, hanya sedikit yang tidak mengakui tauhid rububiyah. Semuanya mengaku Allah penciptanya, Allah pengaturnya, Allah yang berkuasa terhadapnya. Semuanya mengakui. Tetapi bedanya kita dengan mereka apa? Kalau kita kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, ketika beribadah hanya kepada Allah. Adapun orang-orang kafir Quraisy tadi, meskipun mereka mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tapi kalau mereka sedang minta, berdoa, minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, maka mereka memakai perantara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, mereka mengucapkan, "Kami tidak menyembah kepada berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Hubal." Enggak menyembah, tapi kami menjadikan mereka perantara antara kami dengan Allah. Ini letak kesyirikan mereka. Wallahu a'lam. Apakah keberkahan segala perbuatan baik hanya datang dari Allah, dan apakah berharap keberkahan dari orang saleh termasuk syirik? Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa annal barakata lillah." Dan berkah, keberkahan adalah milik Allah. Dalil tegas sahih seperti matahari di siang bolong. Keberkahan hanya milik Allah. maka mintalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menunjukkan akan hal itu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang bahwa semua kebaikan hanya datang dari Allah. Yang kalian rasakan dari kebaikan itu datang dari Allah. Surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang baik itu datang dari Allah. Maka semua kebaikan datang dari Allah. Semua keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah berkah hanya kepada Allah. Jangan minta berkah kepada selain Allah. Tetapi ingat, ada dengan takdir Allah, manusia, tempat, waktu, yang berkah, keadaan, yang berkah. Manusia-manusia yang berkah, diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Allah berikan berkah pada zatnya, pada jasmaninya. Keringatnya, air ludahnya, kemudian rambutnya, dan semisalnya. Maka kaum muslimin boleh bertabarruk, mengambil berkah dari zat badan jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu khusus hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selain Rasul tidak bisa dianalogikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani menyamakan dirinya dengan Rasulullah? Ada yang berani menyamakan orang lain dengan Rasulullah? Tidak ada yang berani. Dan ini termasuk pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada makhluk Allah, manusia yang Allah ciptakan dari ibu bapa, yang Allah ciptakan dari tanah semisal dengan kita, tapi penuh berkah. Tidak ada makhluk seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini pengagungan? Betul tidak? Ini kadang-kadang kita dituduh Wahabi. Tuh lihat, Wahabi tidak mau bertabaruk dengan orang saleh. Wahai saudaraku, bertabaruk dengan orang saleh, dengan zat orang saleh, hanya kepada siapa? Rasulullah. Kita dengan itu mengagungkan Rasulullah. Dan dengan itu pula para sahabat melakukannya. Sekarang saya tanya, setelah para rasul, para nabi, yang paling berkah, paling utama dari manusia siapa? Abu Bakar As-Siddiq, bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, bukan syekh-syekh yang lain, bukan wali kutub, bukan wali Badal. Bukan Abu Bakar As-Siddiq. Pernahkah orang bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq? Ada jawabannya. Kalau seandainya belum pernah ada orang bertabaruk dengan manusia yang termulia setelah para rasul dan para nabi, maka pada saat itu tidak boleh kita bertabaruk dengannya. Manusia termulia setelah para rasul dan para nabi, dijamin surga, dijamin diampuni dosanya, dijamin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita bertabaruk dengan zat bekas dari orang soleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya, bukankah antara wali ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama solehnya? Oh, kalau begitu Anda mengukur disamakan dengan soleh. Baik. Disamakan dengan kesolihan maksudnya. Antara wali fulan dengan Rasulullah sama-sama solehnya. Berarti illat, sebab bolehnya bertabaruk dengan wali fulan, dengan orang saleh fulan adalah karena kesolehannya. Baik. Maka kita katakan, orang beriman, orang saleh tidak? Hah? Orang saleh tidak? Saleh. Orang beriman asal hukumnya dia saleh. Ada kesalehan di dalam dirinya. Berarti boleh bertabaruk dengan seluruh orang beriman. Nih, ambil minuman saya. Nih, ambil rambut saya kalau sedang mencukur rambut. Bahkan bukan hanya saya. Bahkan rambut orang-orang yang mencukur di salon-salon, di tukang-tukang cukur, ambil itu, tabaruk dengannya. Karena mereka juga orang soleh. Kalau ukurannya, ileknya adalah apa? Kesalehan. Tetapi syattan bainahuma, kata para ulama. Perbedaan yang sangat jauh kesolehan Rasulullah SAW dengan orang-orang di bawah. Maka sebenarnya ketika kita katakan tidak bisa bertabaruk dengan zat orang saleh, dengan zat orang saleh, ya, baik itu badannya, ludahnya, air liurnya, ya, itu sebenarnya kita sedang mengagungkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang boleh ditabaruki zatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian para ikhwah, berarti Ustaz tidak boleh sama sekali kita bertabaruk dengan orang saleh. Boleh, tetapi bukan dengan zatnya, dengan ilmunya. Dengan bermajlis dengannya. Dengan akhlaknya, itu bertabaruk dengan orang saleh. Ya, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong jangan dikatakan kita, dituduh kita Wahabi, Salafi, Wahabi. Ini tujuannya tidak lain kecuali tauhid uluhiyah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita tidak ingin ada secuil yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah. Lalu dituduh dengan tujuan macam-macam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apakah derajat ketiga tauhid ini sama ataukah ada tingkatannya? Kalau ada tauhid mana yang paling agung dan bagaimana urutannya? Maka tiga tauhid ini mutalazimah, dia saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada Allah kecuali dengan mengimani tiga tauhid ini. Ya, saya beri contoh. Para ulama mengatakan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Mentauhidkan Allah secara rububiyah, Anda sudah paham ya? Saya sudah tidak jelaskan lagi. Sudah paham tadi pengertiannya ya? Mentauhidkan Allah secara rububiyah. Ingat, rububiyah selalu kaitannya dengan apa? Perbuatan siapa? Allah. Mentauhidkan Allah secara rububiyah itu mengkonsekuensikan mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Orang yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka pasti dia akan berdoa hanya kepada siapa? Allah. Itu namanya ada keterkaitan. Para ulama juga mengatakan, tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidur rububiyah. Tauhid uluhiyah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah, berarti dia beribadah hanya kepada Allah. Perbuatannya, ibadahnya hanya kepada Allah. Yang mentauhidkan Allah secara uluhiyah, maka itu masuk di dalamnya, dia berarti secara tidak langsung juga mentauhidkan Allah secara rububiyah. Jadi dia berkaitan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagus-bagus pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya mengenai yang dijelaskan Ustadz bahwa kaum kafir mengakui rububiyah Allah. Apakah itu cuma pada kaum kafir zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah berfirman tentang keadaan kaum musyrikin Arab juga pada surat Ar-Ra'd ayat 30, di mana letak rububiyah mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita buka dulu surat Ar-Ra'd ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 30, Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hai, artikan demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu kaum yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Kufur di sini dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Mereka kufur dalam artian mereka beribadah. Bukan hanya kepada Allah semata, tetapi mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Itu kekufuran yang dimaksud. Ya, sudah saya bantah bahwa orang-orang Arab, mereka bertauhid, mereka musyrik. Orang-orang musyrik, mereka tidak bertauhid rububiyah. Adapun dalil bahwa mereka bertauhid rububiyah, lihat semua ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang mencipta, siapa yang mencipta, siapa yang mencipta. Saya sebutkan ayat-ayatnya. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 61. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 63. Kemudian surat Luqman surat ke-31 ayat 25 yang saya sebutkan tadi. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 38. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 9. Dan surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 87. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin Quraisy mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Saya bacakan semua ayatnya. Walain sa'altau man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menjadikan langit bumi, menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Bukankah itu tauhid rububiyah? Hah? Tauhid rububiyah. Ya. Ini. Di ayat yang ketiga, walain sa'altau man nazzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arba min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu sesudah matinya, tentu mereka, orang kafir Quraisy, akan menjawab Allah. Bukankah itu tauhid rububiyah? Ya. Makanya sangat keji ketika ada orang yang lebih rendah tauhidnya dibandingkan orang-orang kafir Quraisy yang meyakini ada penguasa lautan, penguasa gunung Merapi, penguasa-penguasa, kuncen-kuncen. Apa hukum ikhtilat dalam acara waliman? Haram. Ya, saya senang sekali kalau ditanya apa hukum. Karena hukum itu tidak lebih dari 5. Haram. Ustaz, apa dalilnya? Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wad-dukhula 'alan nisa. Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Haram. Terkadang saat mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti tangan, kaki, dan lain-lain, ada terbisit di pikiran dan imajinasi di otak kita memisalkan dengan makhluk. Padahal hati mengetahui bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah. Kemudian beristighfar. Apakah hal seperti itu pernah sudah menjadi dosa besar untuk kita saat terbesit dalam pikiran? Inna Allah tajawaza li an ummati ma lam tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku selama dia tidak berbicara. Yang terbesit biarkan dia terbesit, tetapi tidak berbicara dengannya. Ya, makanya saya katakan tadi, penyakit tauhid asma wa sifat adalah menanyakan bagaimana. Dan penanyaan bagaimana itu diawali dengan memisalkan. Makanya para ulama mengatakan, kullu mumatsilin mu'attilin. Setiap orang yang memisalkan sifat Allah, pasti dia akan meniadakan sifat itu. Ya. Bagaimana para ulama salaf dalam menata hati mereka? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah dengan menyerang situs-situs bersejarah? Maka jawabannya, ulama salaf dalam menata hati sangat erat kaitannya dengan dalil. Bukan hanya dengan baper, bawa perasaan. Tetapi badil, bawa dalil. Ya. Dan perlu diperhatikan. Yang disebut dengan menata hati bukan hanya sekedar melembutkan hati. Tetapi bagaimana menjadikan hati itu baik. Bukan hanya sekedar menangis. Tetapi bagaimana menjadikan setelah menangis lebih beramal ibadah. Ya, jadi cara menata hati yaitu dengan dalil, mempelajari ilmu agama. Setelah belajar dapat ilmunya diamalkan. Allahu a'lam. Apakah Syekh Muhammad bin Abdullah berdakwah dengan menyerang situs-situs bersejarah? Ini salah satu fitnah yang diberikan, disematkan kepada dakwah Syekh. Dan fitnah-fitnah seperti ini kita tidak perlu terlalu membela. Kenapa? Karena itu mungkin hikmah Allah ingin agar pahala terus mengalir untuk beliau. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, jangan engkau heran ketika ada orang yang sebagaimana ulama salaf mengatakan bahwa jangan engkau heran ada orang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha, dituduh sebagai berzina, dituduh sebagai wanita nakal, pemberani, istri tidak taat kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang Syiah radhiyallahu anha. Karena itu hikmah Allah agar pahala beliau terus mengalir untuk beliau. Allahu a'lam. Saat duduk tahiyat dalam salat, kapan saat menunjuk jari telunjuk lalu menggerakkan jari telunjuk tersebut, apakah makna isyarat dan menunjuk tersebut? Karena saya dahulu diajarkan jari telunjuk dan jempol juga ikut menunjuk. Ini pertanyaan lebih baik ditanyakan di malam Selasa kajian Bulughul Maram, dan saya berharap kajian Bulughul Maram pun hadirnya seperti ini. Ya, kemana antum kajian Bulughul Maram? Maka jawabannya khilaf di antar ulama, dan khilafnya panjang. Yang jelas menunjuknya saat mengucapkan tahiyat. Menggerak-gerakkannya saat berdoa dan mengucapkan lafzul jalalah. Ya, dan tidak ada dalil mengawani jari telunjuk dengan jari jempol. Belum ada dalil. Apakah benar apabila kita lahir pada bulan Al-Muharram maka kita akan meninggal pada bulan Al-Muharram juga dan berdalil dengan lahir dan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Benarkah dengan mengamalkan membaca surah At-Taubah ayat 128 setelah salat maka akan mendapatkan bisikan dari para malaikat bahwa ia akan meninggal pada bulan, tanggal dan hari tertentu? Para ikhwah, yang pertama, tidak benar yang meninggal bulan tertentu yang lahir bulan tertentu dia juga meninggal pada bulan tertentu. Belum ada dalil yang saya ketahui akan hal itu. Yang kedua, kalau seandainya benar membaca surah At-Taubah ayat 108, seseorang akan mengetahui bulan, tanggal, dan hari tertentu, emang kenapa? Yang paling baik adalah persiapan sebelum kematian. Persiapan untuk setelah kematian. Itu yang paling utama. Ya, Anda mengetahui, makanya para ulama mengatakan, kullu ma huwa at. Setiap yang datang pasti datang. Kematian itu akan datang. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan pasti datang meskipun kalian berada di benteng-benteng yang sangat kuat dan kokoh. Ya? Saya ingin bertanya, kalau tahu bulan, hari, tanggal, Anda mati sekian, emang mau ngapain? Mau nego sama malaikat? Ya. Yang paling penting itu adalah mada a'dattala, apa yang kamu siapkan untuknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang sebagian orang menyibukkan sesuatu yang merupakan hawashi, catatan kaki, tetapi tulisan inti tidak diperhatikan. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.